Saya sangat cemas, maklumlah zaman sekarang. Untung Nyonya datang melaporkan malam ini. Nyonya jangan cemas, sebaiknya tenang saja. Berapakah usianya? Sudah 17 tahun. Apakah ciri-cirinya? Mata sipit, hidung mancung. Sesungguhnya anak ini sangat pendiam sekali. Nyonya pun harus mengerti pergaulan zaman ini. Di rumah mungkin diam, di luar siapa tahu. Akan membantu karena memang tugasku. Berapakah usianya? Sudah 17 tahun. Apakah ciri-cirinya? Mata sipit, hidung mancung. Sesungguhnya anak ini sangat pendiam sekali. Nyonya pun harus mengerti pergaulan zaman ini. Di rumah mungkin diam, di luar siapa tahu. Tolong Pak Polisi agar anakku kembali. Ku akan membantu karena memang tugasku.